الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله سبحانه وتعالى برفرمان ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Serulah oleh engkau ke jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah dan memberi nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka, berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 125 ini juga mengungkapkan tentang perintah untuk berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini Allah menggambarkan tentang metode dakwah yang semestinya diterapkan, yaitu dengan cara yang hikmah sesuai dengan tuntunan Al-Quran wa Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, juga dengan cara memberikan nasihat yang baik, berdiskusi, berdialog dengan cara yang terbaik. Apa yang disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan sesuatu yang praktis, sesuatu yang mudah untuk kita terapkan, dan tanggung jawab kita sebagai seorang da'i yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah berupaya menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini di dalam kehidupan sehari-hari. Karena keseharian kita tidak akan pernah lepas dari dakwah itu sendiri. Dimanapun pula, kita harus menunjukkan bahwasannya kita adalah sosok manusia yang senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, menyeru segenap manusia untuk berbuat kebaikan. Dan di antara metode di dalam dakwah yaitu memberikan uswah hasanah, contoh teladan yang baik, selain sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl 125 tadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi kalian uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Jangan kita mengajari kepada orang lain tentang kejujuran, sementara kejujuran itu tidak ada pada diri orang yang menyampaikan. Janganlah seseorang menyampaikan tentang pentingnya berbuat amal soleh, sementara perbuatan kesolehan itu sendiri tidak dilakukannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian mengatakan sesuatu yang sesuatu itu tidak kalian lakukan. Kita sebagai seorang da'i, hendaknya senantiasa berupaya untuk bisa memberikan contoh teladan yang baik ini. Dan di dalam berdakwah, hendaklah kita terus mengutamakan, menunjukkan sikap perangai yang lemah lembut terhadap sesama orang-orang yang beriman, terhadap sesama mukmin. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa bersikap lemah lembut di dalam segala urusan, di dalam setiap perkara. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan di dalam segala perkara, di dalam segala urusan, termasuk bahagian dari ta'awun kita di dalam dakwah dan pendidikan adalah memberikan contoh bagaimana mendidik anak-anak kita, mengajari mereka agar bisa bertutur kata yang santun, bertindak berperilaku yang sesuai dengan ketentuan syariat, bisa bersikap lemah lembut, bisa memberikan sikap-sikap yang terpuji. Karena sesungguhnya manakala kita memberikan contoh tindakan-tindakan yang kafar, tindakan-tindakan yang mengandung unsur sarkasme, maka dikhawatirkan apa yang kita lakukan ditiru, dicontoh oleh anak-anak kita. Wal'iyadzubillah. Maka perlakukanlah mereka, anak didik kita, anak-anak kita, dengan penuh kelemah lembutan. Selami jiwa mereka, selami kepribadian mereka dengan sebaik-baiknya. Dekati mereka, karena sesungguhnya kedekatan kita kepada anak-anak akan lebih memberikan nilai yang positif. Setidaknya kita bisa memberikan perhatian kepada anak-anak, walaupun perhatian itu hanya sekedar bertanya kepada anak-anak, "Nak, sudah sarapan atau belum? Sarapannya dengan apa?" Atau ungkapan-ungkapan lain yang menunjukkan bahwasannya kita memperhatikan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amat peduli kepada anak-anak. Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yazurul ansar wa yamsahu ru'usahum wa yusallim ala sibyan wa yamsahu ru'usahum wa fi riwayatin wa yad'u lahum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berkunjung ke perkampungan kaum Ansar di Madinah, beliau mengucapkan salam kepada anak-anak. Memberikan salam adalah merupakan wujud bentuk dari memberikan perhatian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusap kepala anak-anak Ansor ini. Mengusap kepala-kepala mereka. Dan bentuk dari upaya mengusap kepala-kepala anak dari kalangan kaum Ansor ini merupakan wujud kedekatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada anak-anak. Merupakan wujud kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada anak-anak. Dan di dalam riwayat lain, riwayat Al-Imam An-Nasa'i, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan mereka. Mendoakan anak-anak Ansar. Menunjukkan kedekatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sedemikian dekat, sehingga beliau mendoakan anak-anak tersebut. Doa yang baik, doa yang mewujudkan sebuah keinginan, harapan. Maka dari itu, apa yang sudah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hendaknya kita pun melakukannya. Janganlah kita sebagai orang tua jauh dari anak-anak, sudah jauh secara fisik, jauh pula secara batin. Kedekatan itu harus bisa kita rajut, pertama adalah kedekatan emosional antara kita dengan anak kita. Karena sesungguhnya anak-anak itu memerlukan perhatian kita. Dan perhatian kita akan memberikan kebugaran bagi rohani mereka. Rohani mereka menjadi cerah. Rohani mereka menjadi sesuatu yang segar karena perhatian itu tidak ubahnya seperti nutrisi yang disantap oleh seseorang untuk keperluan fisiknya. Demikian juga ketika anak mendapatkan perhatian dari kita, maka ia akan bisa berkembang kepribadiannya ke arah yang lebih sehat, biiznillah. Dalam konteks ta'awun, dalam dakwah dan pendidikan, saat kita memberikan perhatian kepada anak kita, masing-masing kita sebagai wali memberikan perhatian kepada anak, itu merupakan satu bentuk ta'awun yang sangat berharga di dalam upaya untuk menyehatkan kepribadian anak-anak kita. Jangan sampai kemudian timbul sangkaan pada diri anak ketika mereka di pondok seakan-akan dibuang, diasingkan dari saudara-saudaranya di rumah. Jangan sampai timbul sangkaan yang demikian. Berikan perhatian yang secukupnya. Jangan sampai kemudian putus komunikasi dengan anak-anak kita. Tidak ada alasan kita ini sibuk untuk kemudian tidak memperhatikan anak-anak kita. Tidak ada alasan kita bekerja siang malam membanting tulang, kemudian lantas tidak memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Apa tujuan kita bekerja siang malam membanting tulang? Bukankah untuk membahagiakan istri dan anak-anak kita? Bukan semata kita bekerja keras. Bukan semata kita bekerja keras dengan tanpa maksud. Dan di antara maksud kita kerja keras itu adalah agar istri dan anak kita berbahagia. Jangan sampai kemudian kita mendekat kepada anak ketika anak itu sudah bermasalah, walaupun itu adalah langkah yang baik. Tetapi jangan sampai kita terlambat mendekat kepada anak ketika permasalahan-permasalahan itu sudah mengkristal sedemikian besar pada diri anak. Karenanya penting bagi kita untuk semaksimal mungkin berdasarkan kemampuan kita masing-masing memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Anak-anak memerlukan tempat curhat. Bagaimana ia mencurahkan perasaannya. Mungkin ia pernah dinakali oleh temannya, mau mengadu kepada orang lain, merasa malu, mau bercerita kepada orang lain, nanti takut ini dan itu. Maka manakala kita sebagai orang tua dekat, bisa dijadikan tempat untuk curhat, mencurahkan isi hatinya, maka masalah-masalah yang timbul pada anak itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa terdeteksi secara dini. Oh, anak saya ini sedang mengalami masalah ini. Sedang menghadapi masalah ini. Bisa-bisa dia belajarnya terganggu. Segera komunikasikan dengan pengurus di pondok, di ma'had. Ustaz, ini anak saya kelihatannya begini, begini, begini. Mungkin ada upaya-upaya untuk bisa mencegah agar tidak mengarah kepada sesuatu yang buruk. Hal-hal yang demikian merupakan salah satu bentuk ta'awun. Karena apa? Karena kita sebagai orang tua, sebagai wali, sudah bisa mendeteksi permasalahan yang permasalahan ini kalau dibiarkan bisa berbahaya. Terkhusus kepada anak yang bersangkutan. Terlebih bisa menyeret kepada teman-temannya. Maka dengan kita bisa mendeteksi masalah, kita bisa kemudian bagaimana memusyawarahkan mengatasi masalah tersebut, kerjasama antara orang tua, wali, santri dengan pihak ma'had. Komunikasi yang intens. Bila perlu dijenguk terus setiap hari sehingga anak merasa diawasi. Sehingga anak merasa benar-benar diperhatikan. Ingat bahwasannya kita mungkin mudah memenuhi hal-hal yang sifatnya fisik. Anak ingin makanan apa bisa kita belikan. Anak ingin baju mungkin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa memenuhinya dan seterusnya dalam hal-hal yang fisik. Namun terkadang tidak semua orang tua bisa memberikan perhatian yang seksama kepada hal-hal yang sifatnya batin. Memberikan hal-hal yang sifatnya rohani kepada anak. Karenanya, sesibuk apapun kita, hendaknya bisa merajut ikatan emosional ini dengan anak-anak kita. Karena anak itu dipondokkan, otomatis frekuensi pertemuan dengan kita menjadi terkurangi. Oleh karena itu, bagaimana upaya kita, usaha kita, agar frekuensi yang terkurangi ini bisa kemudian tergantikan di dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Misalnya kita menengok pas liburan, Jumat. Ustaz, saya izin anak saya mau saya ajak jalan-jalan. Alhamdulillah. Anak yakin pengurus akan mengatakan, alhamdulillah, silakan Pak. Daripada kami pusing, ini kegiatannya apalagi nih anak-anak. Kemarin liburan Jumat sudah ke waduk. Apa itu? Ke waduk. Waduh, ini nanti Ahad libur lagi. Apa ini kegiatannya? Nah, kalau orang tua menyambut, datang, Ustaz, saya mau ngajak jalan-jalan anak saya. Kan itu memberi sesuatu yang ringan. Alhamdulillah diambil sama orang tuanya. Silakan jalan-jalan, nanti sore sudah masuk lagi ke pondok. Ustaznya pun, ya karena di pondok gak ada anak-anak, bisa mengajak keluarga. Kan begitu? Ayo, ayo. Mengajak istrinya, keluarganya, anak-anaknya. Ayo kita jalan-jalan. Kan ini bentuk ta'awun. Nah kalau anaknya tetap terus di pondok, Ustaz mau jalan-jalan juga. Kepatok ini. Wah, anak-anak gak ada yang mengawasi. Ini salah satu bentuk ta'awun. Nah, ta'awun yang hal-hal yang seperti ini perlu terus kita giatkan sehingga anak-anak ketika di pondok merasa benar-benar nyaman, kerasan, senang, tidak terpancar dari raut muka mereka perasaan-perasaan tertekan, perasaan-perasaan terganggu kepribadiannya, perasaan-perasaan stres, tidak nampak dari raut muka mereka. Ceria, senang di pondok. Bahkan ketika pulang liburan, ngajak anak-anak tetangganya, mondok yuk. Kalau sudah seperti ini, Masya Allah. Ini menunjukkan sistem pendidikan yang kita lakukan. Insya Allah sudah mengarah kepada sesuatu yang baik. Tapi kalau sebaliknya, anak malah nggak betah di pondok. Pulang liburan benar-benar pulang, bahkan minta bonus tambah hari. Ini ada sesuatu. Sesuatu itu bisa karena sikap dari orang tuanya. Sesuatu itu bisa karena memang faktor internal di pondok itu sendiri. Sehingga kemudian anak merasa tidak kerasan, tidak betah di pondok. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, ta'awun kita harus benar-benar dikokohkan lagi. Ini ada apa ini? Ada masalah jangan-jangan. Ya. Biarkan anak bercerita terus. Ya. Bila perlu kita tanggap dalam tanda petik. Ya. Amat sini, Abah pikir sini. Sambil ditanya, Amat. Kamu kalau di pondok tidurnya jam berapa? Kadang-kadang jam 10. Kadang-kadang jam 11. Kok jam 11? Emangnya Ustaz gak ngawasi? Nah. Ya ngawasi. Cuman susah tidurnya. Yang lain sudah tidur. Tapi saya susah tidurnya. Lah memang kenapa susah tidur? Nah, tentu kan ada masalahnya. Kalau kamu tidurnya kemalaman, nanti besoknya ngantuk, ini dan itu. Gak bisa belajar. Kan merembet. Terus, kita gali informasi dari anak kita. Ditanya. Kalau anak gak mau bercerita, kita tanggap supaya bercerita. Supaya kita mendapatkan data, mendapatkan informasi. Baik informasi tentang pondok, walaupun yang negatif, kita tampung untuk kita sampaikan ke pengurus pondok. Ini ada masukan begini, begini, begini. Apa benar pondok seperti ini? Kalau memang benar, tolong diperbaiki. Enak. Harmonis. Ini hal-hal yang terkait ta'awun di dalam masalah pendidikan, dan jangka panjangnya adalah dalam untuk urusan dakwah. Karena anak kita ini merupakan aset yang sangat berharga untuk kelanjutan dakwah di masa yang akan datang. Terus dekati anak-anak kita. Biarkan ia bercerita. Wah, Ustadz ini tuh kalau Ustadz Fulan kalau ngajar begini, begini, begini. Oh iya, iya. Dah berapa? Tampung sudah. Dia ingin bercerita. Dan ini adalah sesuatu yang insya Allah baik. Ketika kita menerima informasi ini, ya, kalau memang jelek, ya kita ingatkan, ya sudah itu merupakan aib, jangan diceritakan ke temanmu, jangan ini. Kamu sabar. Ya. Kalau kamu diperlakukan, ya. Yang jelas sekarang Abah sudah tahu. Dan seterusnya. Ya. Husnudzon, berprasangka baik, itu selalu kita kedepankan kepada ma'had, kepada pengurusnya, kepada para asatidah yang mengelolanya. Kalau ada sesuatu yang memang perlu dikomunikasikan, dibicarakan, entah dengan bahasa, bentuknya bertanya, Ustaz, bagaimana kalau pelajaran tentang sirah, kitabnya jangan yang tebal. Anak kecil ini bawa kitab tebal, kesulitan. Bagaimana kalau dicarikan kitab yang sekiranya ringan, bahasanya juga bahasa anak-anak, sehingga anak-anak bisa mencerna, merasa senang. Oh iya, bagaimana kalau seperti itu? Ada usulan? Nah ini kalau usulan masalah kitab, saya memang kurang referensinya. Mungkin Ustaz banyak referensinya. Kan begitu. Dikomunikasikan. Ya. Sehingga pihak pondok pun mendapatkan masukan-masukan yang sangat berharga untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan, terkhusus dalam masalah kurikulumnya, bahan ajarnya. Jadi, di sana bentuk bantuan kita. Ini hal-hal yang perlu sekali kita perhatikan. Jangan kita sebagai orang tua selalu menuntut dari pondok. Sudah mengkritik terus, begitu akhir bulan minta dispensasi, minta keringanan, potongan, biaya SPP, dan seterusnya. Maka jangan kita menampilkan sebagai orang tua. Kalau memang benar-benar tidak mampu, insya Allah pondok pun akan memberikan keringanan yang seringan-ringannya jika memang tidak mampu. Karena pendidikan salafiyin ini pendidikan yang dilandasi dengan sikap rahmat. Dengan sikap rahmat. Kita mendirikan pondok adalah untuk anak-anak salafiyin. Kalau anak-anak salafiyin tidak bisa belajar di sini, lantas untuk siapa pondok ini? Kita utamakan anak-anak salafiyin. Maka, kalau ada yang kesulitan dalam masalah pendanaan, dalam masalah pembiayaan, pendidikan kita senantiasa dilandasi dengan sikap rahmat, penuh kasih sayang. Ustadznya juga tidak akan Ya sudah, kalau enggak mau keluar saja anaknya. Tidak. Cuma kita juga harus punya pengertian. Dapat rezeki, masya Allah, seluruh dagangannya habis terus. Tapi ya tidak ada kontribusinya untuk pondok. Kan begitu. Berikan dengan kesadaran kita, dengan tanggung jawab kita, bahwasannya ta'awun adalah sebuah ibadah. Karena ketika kita berta'awun, kita menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan hendaklah kalian saling menolong di dalam kebaikan, di dalam perbuatan baik dan perbuatan takwa. Maka penting bagi kita untuk memberikan yang terbaik di dalam ta'awun terkait urusan pendidikan dan urusan dakwah. Karena sesungguhnya dakwah menjadi tanggung jawab kita. Demikian juga pendidikan, yang di dalam dakwah itu ada unsur pendidikan, juga menjadi tanggung jawab kita. Mari kita usung bersama-sama, mari kita jaga sehingga benar-benar apa yang kita perbuat sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ta'awun adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam riwayat Muslim, hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu menyebutkan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala semisal orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dan termasuk kita yang sudah membantu sehingga kebaikan itu bisa didapat oleh seseorang, maka kita pun mendapatkan bahagian pahala tersebut. Tidakkah kemudian kita merasa terpanggil untuk mengejar pahala yang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Tidakkah kemudian kita merasa untuk bersegera memenuhi apa yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, membantu sehingga orang-orang mendapatkan petunjuk, sehingga orang-orang bisa mendapatkan kebaikan dan kemudian ia mengamalkan kebaikan tersebut, sehingga kita yang ikut membantu pun mendapatkan pahalanya pula? Tidakkah kita tersentuh hati untuk kemudian bisa seperti itu, menunaikan hal yang seperti itu? Maka ikhwatiddin a'azakumullah, tugas kita ke depan semakin berat di dalam dakwah, di dalam pendidikan. Di dalam pendidikan tantangan sedemikian banyak. Anak-anak kita digoda dari kiri, dari kanan, dari depan, dari arah belakang. Setan dengan berbagai bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia akan terus berupaya menggelincirkan keturunan bani Adam ini. keturunan Nabi Adam ini, untuk kemudian dia menjauhi agama. Anak-anak kita menghadapi tantangan yang sedemikian besar arusnya. Arusnya sedemikian dahsyat. Dan tantangan itu tidak jauh dari mereka. Godaan itu tidak jauh dari mereka. Godaan itu bisa tiba-tiba muncul melalui perangkat HP yang ada di depan mata sang anak. Sudah tergoda. Bahaya. Bahaya. Kalau anak sudah asik dengan game, malah sampai kecanduan, wa'iyazubillah, ini berbahaya. Selain menyia-nyiakan waktu, apalagi game-nya itu menyalahi syariat, sebuah kemaksiatan. Selain itu juga berbahaya untuk kejiwaan anak, pertumbuhan kepribadian anak. Kita tidak menyadari kalau anak itu asik main game itu terbentuk, terpola penumpulan kepedulian pada diri anak. Tumpul kepeduliannya kepada orang lain. Anak kita main game, dipanggil orang tuanya, Ahmad, Ahmad, asik saja main game. Nah, sudah mulai gejala tumpul. Tidak peka lingkungan. Ibunya manggil, tidak mendengar. Kenapa? Asik main game. Bahaya. Ini berbahaya. Nah, kalau setiap hari terus begitu, terkondisikan keadaan anak, berlangsung terus berhari-hari, berbahaya bagi anak. Bisa tumpul kepedulian sosialnya, tidak peduli dengan lingkungan. Kenapa tidak peduli dengan lingkungan? Ya sudah dikondisikan dengan game. Mana ada sih anak main game sambil ngobrol? Ada nggak? Nggak ada. Ini tidak pada anak-anak saja loh. Orang tua juga harus hati-hati. Para abah, bapak-bapak, para umahat, para ibu, hati-hati. Sudah satu rumah, tapi masing-masing sibuk dengan HP-nya. Ibunya sibuk dengan WhatsApp-an, bapaknya juga sibuk. Padahal satu rumah, tidak ada bercakap, tidak ada ngobrol-ngobrol. Masing-masing membisu seribu bahasa. Padahal duduknya bersampingan, berdampingan. Ini salah satu dampak teknologi. Sudah ada keluhan dari para umahat. Ustaz, suami saya kalau sudah di rumah, seharusnya kan untuk saya. Tapi kalau untuk orang lain, gak bisa. Iya, WhatsApp-an terus. Nanti para abah juga sebentar lagi mengeluh. Istri saya sibuk, WhatsApp-an terus. Masak sampai gosong. Hati-hati. Hati-hati. Jangan kita dikendalikan oleh perangkat teknologi ini, tapi perangkat teknologi ini yang harus kita kendalikan. Kalau tiba waktunya istirahat, sudah tutup saja. Lain kali nanti pada jamnya WhatsApp-nya dijawab. Dulu sebelum ada perangkat Android ini di rumah, dekatnya sama anak. Abangnya pulang, abi pulang. Dipangku, dibelai. Begitu Android-nya sudah di tangan, duduk di kursi, Abi pulang, sebentar nak, Abi sedang sibuk, sebentar, sana dulu, diusir anaknya, kalah. Hafsah dikalahkan oleh Mang Android, Bang Android. Bahaya ini. Akhirnya anak, wah, kalau abah sedang pegang HP, anak akhirnya menjauh. Karena sudah merasa kalau mendekat pasti diusir. Karena kalau mendekat pasti diusir. Jadi akhirnya anak, ya sudah, main aja sendiri. Hati-hati yang seperti ini. Berarti kita sudah membuka jarak dengan anak kita. Sadar ataupun tidak sadar, kita sudah membuka jurang pemisah antara anak kita. Satu kali mungkin tidak apa-apa, dua kali mungkin belum terasa, tiga kali mungkin belum berdampak. Tapi berkali-kali ini akan menjadi sesuatu yang buruk. Waliyahubillah. Maka hati-hati. Perangkat-perangkat ini satu sisi memang bisa memudahkan kita, iya. Tapi di satu sisi juga bisa membahayakan. Manakala kita tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan perangkat HP ini. Belum kita berbicara nanti pergaulannya dengan siapa, WhatsAppan dengan siapa, belum ini, belum. Belum berbicara. Iya. Ini baru terkait antara kita dan perangkat tersebut. Ini saja sudah bisa menimbulkan masalah. Masalah untuk kita dan istri kita, masalah untuk kita dan anak kita. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Baik, ini ada pertanyaan. Sudah Isya ya. Karena waktunya kan sampai Isya. Ustaz, kira-kira adakah metode untuk kami para wali santri dan para asatidzah yang mana anak atau murid dalam pendidikannya malas dalam belajar? Lagi, maaf, bodoh. Mohon petunjuknya. Dalam masalah bodoh, anak-anak itu tidak ada yang bodoh. Iya, walaupun mungkin kita menyangkanya bodoh. Anak-anak tidak ada yang bodoh. Ya. Tahu burung? Beo? Bisa dilatih enggak? Bisa. Punya otak tidak? Punya pikiran enggak? Bisa dilatih? Bisa. Ini anak manusia. Ya. Jadi kita harus memiliki persepsi setiap anak tidak ada yang bodoh. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan kepada anak kita dasar bodoh. Maaf ini, jangan. Ya. Ucapan kita kepada anak kita doa, khawatir diaminkan oleh para malaikat. Pas. Orang tua mengucapkan yang kalimat yang tidak baik. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan anak-anak tentu memiliki sisi kelebihan, sisi kekurangan. Ada, mesti. Walaupun kita katakan anak itu pintar, pasti ada kekurangannya. Kan begitu. Yang menurut kita mungkin bodoh, pasti ada kelebihannya. Cuma masalahnya, kita belum menemukan kelebihannya itu di mana. Iya. Nah, oleh karena itu kita jangan katakan bodoh. jangan mengatakan bodoh. Ya tapi ini hafalannya enggak hafal-hafal. Loh, sebentar. Bakat anak itu berbeda-beda. Pada satu sisi hafalan mungkin Allah memberi karunia yang terbatas dalam masalah mengingat, menghafal. Tapi coba perhatikan, mungkin ada anak yang hafalannya kurang, tapi dia telaten kalau belajar. Ada orang yang pintar, tapi cepat bosenan. Ada tidak? Ada. Akhirnya belajar sebentar, sudah tinggal. Tapi ada yang karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekurangan, tidak terlalu cerdaslah begitu. Tapi dia telaten, sabar. Pelajarannya itu dicatat. Walaupun sekali baca tidak langsung hafal, terus diulang-ulang. Ya itu Allah memberi kelebihannya di situ. Allah itu maha adil. Jadi jangan underestimate lah istilahnya. Apa? Menilai kadar anak itu rendah, jangan. Terkhusus anak-anak salafiyin yang di pondok-pondok. Mereka itu kognitifnya, otaknya dilatih terus untuk mengingat. Bayangkan. Dilatih terus untuk mengingat. Menghafal kan? Menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Itu kan dilatih terus untuk mengingat. Setiap hari mereka. Nah, pelatihan-pelatihan seperti ini, latihan terus, amalan-amalan seperti ini, itu akan memberikan pengaruh orang sangat. Dan kita kepada anak-anak, mungkin anak-anak dalam masalah hafalan agak kurang, tapi dalam pelajaran lain coba kita lihat. Ya. Kita lihat. Oh ternyata dia pelajaran mustalah hadisnya Masya Allah. Dalam pelajaran fikihnya, Masya Allah. Dalam amalan ibadahnya, santri yang lain belum bangun, dia jam 3 sudah bangun, sudah ibadah, sudah ini, Masya Allah. Walaupun dalam hafalan mungkin kurang. Nah di situ kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, jangan mengatakan anak ini bodoh, jangan. Pasti ada sisi kelebihannya, cuma kita belum menemukan. Tapi dalam hal seninya, seni suaranya, kalau dia membaca Quran, Masya Allah. Tapi kalau belajar hadis, dia agak gimana gitu. Ya sudah itu memang. Ya. Manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Wa khuliqal insanu da'ifa, dan diciptakannya manusia itu dalam keadaan lemah, memiliki keterbatasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Jadi jangan kita katakan anak itu bodoh. Kalau malas mungkin. Kalau anak itu malas mungkin. Nah, sekarang permasalahannya apa yang menyebabkan dia malas? Itu yang harus kita cari. Jangan kita memvonis dasar pemalas. Jangan. Cari sebab kenapa dia malas. Cari sebabnya. Anak 20 tahun malas. Cari sebabnya ternyata ingin nikah. Bisa kan? Bisa. Ada sesuatu mungkin yang tidak dikabulkan oleh orang tuanya. Bisa. Memberi efek, memberi pengaruh. Maka diteliti apa yang menyebabkan anak ini malas. Apakah karena diganggu, terganggu oleh teman-temannya? Apakah karena mungkin lingkungan yang tidak mendukung, dia mau belajar, teman-temannya ribut, sudahlah, daripada begini, gak usah belajar. Lantas kita menilai dia malas. Cari penyebabnya. Maka pendidik yang baik, orang tua yang baik, dia tidak akan tergesa-gesa memberi vonis kepada anaknya. Tapi ia akan mempelajari, mendekati anak itu, mempelajari masalahnya seperti apa. Kalau sudah ditemukan masalahnya, hendaknya memberi bantuan. Dibantu anak itu. Dibantu hafalannya agak lambat, dibantu. Ayo yuk, yuk, tasmi dengan abah. Tasmi dengan umi ini. Dan seterusnya. Gak mau, ya sudah kalau gak mau, sekarang abah yang tasmi. Abah yang dengar ya, kamu yang tasmi, abah. Untuk memancing. Di samping tentu baik seperti itu. Jadi berbagai cara, untuk kemudian anak itu bisa merasa tersentuh, kemudian bisa tumbuh semangatnya dalam belajar. Kemudian malas ini pun mungkin bisa disiasati dengan metode-metode belajar yang tidak monoton. Sekali-kali belajar, ayo kita keluar ruangan. Yuk di gazebo sana belajarnya. Atau belajarnya yuk di bawah pohon. Kan begitu. Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah, kan begitu metodenya. Belajar tidak mesti di dalam ruangan. Di saqof, di atap masjid, silakan. Buat halaqoh di sana. Belajar di pohon, di bawah pohon, belajar di wadi, di pasir. Duduk di pasir. Tak masalah. Hal demikian pernah diterapkan di Damaskus dulu. Dan ini memberikan suasana yang lain. Suasana lain. Maka kita sebagai wali santri, sebagai pengajar mungkin harus ada kreativitas, inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar ini. Dan jangan dikira metode belajar hanya monoton, satu komunikasi, ustadznya saja yang bicara, santrinya yang diam. Tidak mesti. Diberi tugas yang kemarin saya beri contoh. Misalnya, ayo kita ke maktabah sekarang. Tugasnya apa? Pelajaran bahasa Indonesia, misalnya tugasnya mencari kata-kata yang sulit, yang sering muncul di sekitar lingkungan kita, kata-kata yang sulit. Coba apa arti retorika? Coba apa arti restorasi? Coba apa arti kata resto? Ayo ke maktabah, buka kamus besar bahasa Indonesianya, cari. Anak belajar. Istilahnya apa? CBSA. Cara belajar santri aktif. Iya, CBSA. Jadi santri aktif sendiri mencari kata demi kata. Ketika dia membuka kamus, mencari satu kata itu, dia akan membaca sekian kata. Pelajaran bahasa Arab juga demikian. Pelajaran sorof. Ayo. Wazan fa'ala yaf'ilu. Cari di kamus. Rujukannya kamus ini, silakan. Sana ke maktabah. Kan enak gurunya ya. Santai. Tapi anak belajar. Gurunya mengerjakan yang lain. Mungkin mengajar di kelas lain karena kelas lain kosong. Iya dong? Ustadznya sedang berhalangan. Jadi kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. Anak-anak di kelasnya, ayo ke maktabah sana. Cari. Kata dengan wazan fa'ala yaf'ilu. Cari ya. Kumpulkan. Jangan banyak-banyak. 100 kata saja. Wah. Anak-anak kan mencari, mencari. Membaca satu kata. Mencari 5 kata, tapi yang dibaca berapa puluh kata. Itu proses belajar. Gurunya karena sedang ini pindah ke kelas lain. Yang kebetulan pengajar di kelas tersebut berhalangan. Bisa seperti itu. Ini salah satu bentuk metode untuk anak supaya tidak bosan, tidak jenuh. Atau bisa dengan proyektor itu tadi. Ya. Bentuknya. Kan tidak apa-apa, misalnya kitabnya difotokopi supaya nanti bisa dimasukkan ke apa ke laptop, kemudian nanti tulisan pelajarannya ada di apa di layar proyektor itu, kan tidak apa-apa toh? Sekali-kali anak-anak tidak melihat papan tulis, melihatnya layar, kan begitu. Dan seterusnya. Bisa berbagai macam cara. Pelajaran yang lain-lain seperti itu. Ini memang menuntut kita untuk ya, sebagai wali santri, sebagai pengajar, kreatif. Ya, kreatif. Ya. Wallahu'alam bissawab. Bagaimana nasihat kepada seorang suami ayah yang sibuk kerja dan kegiatan di luar dan kurang meluangkan waktu untuk pendidikan anak? Sepertinya sudah ya nasihatnya tadi. Tidak ada alasan untuk mengatakan sibuk. Ya. Jadi bagaimana caranya? Ya harus dipaksa. Ya. Kerja sibuk. Untuk apa? Untuk membahagiakan istri dan anak. Nah, dengan bekerja ternyata dengan kesibukan itu istri dan anak menjadi tersiksa, ya, maka hendaknya segera untuk memperbaiki, memanage waktu sehingga anak mendapatkan perhatian. Ya, itu dulu mungkin ya. Ini banyak sekali. Wallahu a'lam bissawab, mungkin sampai di sini dulu. Mohon maaf, pertanyaan-pertanyaannya tidak bisa dijawab seluruhnya. Ya. Hampir rata-rata masalah pendidikan pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan apa yang bisa tersampaikan pada kesempatan sore dan malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa dimudahkan di dalam mendidik anak-anak kita sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh, yang salehah, ya, yang senantiasa mendoakan orang tuanya dan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang tua, agama serta kebaikan segenap manusia. Wallahu a'lam bissawab. Dan pada malam hari ini kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan selama kami berada di Madiun ini, ya, terutama kepada para asatidzah yang telah tersibukkan waktunya dengan kehadiran kami berdua di Madiun ini. Mohon maaf atas semua ini dan mohon maaf atas segala kekurangan keterbatasan kami. Mudah-mudahan apa yang kami berikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Kami juga mohon undur diri. Insyaallah malam ini kami pamit untuk pulang kembali ke daerah di Solo. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.